indahnya hari ini. Cinta pertama hadir bersemi kini. Oh, kau buat diriku melayang, dihiasi warna-warni bunga asmara. Oh Tuhan, tolonglah diriku, ku telah jatuh cinta, ingin ku menjadi kasihnya.